Apakah Anda bingung memilih baju yang tepat untuk ke acara pernikahan? Toko Wijaya adalah tempat yang tepat untuk Anda yang akan menjadi raja dan ratu sehari. Toko Wijaya juga membantu Anda untuk menentukan model pakaian yang cocok dan pas sesuai dengan tren fashion terbaru. Datanglah ke Toko Wijaya sekarang!